Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa melaksanakan fardu zuhur berjamaah di Masjid Raya Kesultanan Riau yang luar biasa di Pulau Penyengat, ini adalah nikmat. Kalau tidak dikatakan terbesar, tapi paling tidak di antara nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tempat ini paling tidak ada 5 pelajaran yang dapat saya ambil pribadi, yang dapat saya ceritakan, dapat saya ungkapkan menjadi iktibar bagi kita bersama. Yang pertama, melihat bangunan yang demikian kokoh, besar, megah, mewah, sedangkan di zaman secanggih ini saja untuk mengangkat batu-batu besar, tiang, dinding setebal ini, maka diperlukan dana yang luar biasa. Kira-kira bagaimana sekian ratus tahun yang lalu? Ini menunjukkan bahwa orang Islam mesti punya kemampuan ekonomi yang mapan. Kalau nenek moyang orang Melayu bisa membangun masjid semegah, semewah, sebesar ini dengan kemampuan ekonomi yang luar biasa di zamannya, maka tentulah di zaman ini nasihat yang tidak berbunyi, dinding ini tidak bersuara, tapi ketika kita pandang, kita lihat, maka dia sedang mengatakan kepada kita, hai umat Islam, kalau kamu ingin dikenang sepandang masa, kamu harus mapan secara ekonomi. Orang Islam tidak boleh bercerita mati, mati dan mati. Bahwa semua orang akan mati benar, tapi kematian bagi seorang Muslim adalah bagaimana saya bisa mengisi hidup. Dan mereka dulu sudah menunjukkan kepada kita, hari ini kita sedang berhadapan dengan benda mati, tapi mereka sesungguhnya sedang memberikan bukti sejarah kepada kita bahwa masa lalu, masa keemasan, mereka amat sangat mapan dalam bidang ekonomi. Oleh sebab itu, bila generasi umat ini ingin melanjutkan, anak-anak kita akan melanjutkan S1 sarjana ekonomi, S2 master business administration, jadi pakar ekonomi, jadi profesor, guru besar ekonomi, mengembangkan ekonomi kerakyatan, silakan. Tapi ingat, uangmu akan kau bangunkan ke masjid yang megah yang akan menjadi bukti sejarah. Membangun masjid bukan ingin dikenang orang, tapi membangun masjid ingin agar kalimat Allahu Akbar masih berkumandang. 20 menit sebelum azan dikumandangkan, telinga kami yang baru sampai mendengar, kami tidak disambut dengan lagu-lagu yang berbau maksiat, kami tidak disambut dengan suara-suara yang melupakan, melalaikan daripada Allah, tapi dari menara kedengaran suara lantunan ayat suci Al-Quran. Setelah itu diperdengarkan suara tarhim, panggilan tentang salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang azan. Setelah itu dikumandangkan azan. Ini semua adalah bukti nyata bahwa ekonomi harus dimiliki umat Islam. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil, mengapa mereka bisa membangun masjid yang luar biasa indah ini? Karena mereka punya kekuasaan. Sultan diambil dari bahasa Arab berakar kata sultah. Sultah artinya kekuasaan. Sultan orang yang punya kuasa. Maka orang yang berkuasa itu memimpin suatu negeri. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, andai engkau diberikan doa yang makbul dan doamu itu cuma satu, maka mintalah penguasa, pemimpin yang adil. Mana bukti bahwa negeri ini pernah dipimpin oleh pemimpin yang adil? Masjid yang sedang kita duduk di dalamnya, yang baru saja kita laksanakan solat fardu zuhur di hari kemerdekaan bangsa kita 17 Agustus 1945, 71 tahun yang lalu. Hari ini diperingati 1945, hari ini 2016. Tapi hari ini kita syukuri dengan solat berjamaah, berdoa, bersyukur kepada Allah. Maka kekuasaan dalam Islam adalah sesuatu yang mutlak. Bagaimana kita mau bercerita membangun masjid bagaimana akan membahas tentang perda zakat, bagaimana kita akan mengatakan anak-anak wajib baca tulis Al-Quran, bagaimana kita mau mengentaskan buta huruf Al-Quran kalau kita tidak punya kekuasaan. Kenapa masjid ini bisa dibangun megah? Karena orang Islam, bil khusus orang Melayu di masa lalu punya kekuasaan. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil adalah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama yang baik dan nama yang buruk. Banyak sultan-sultan, raja-raja Melayu, tapi kenapa ketika disebut Pulau Penyengat yang terbayang di pikiran kita dari sekian banyak penguasa itu adalah orang yang amat sangat karismatik, Raja Ali Haji. Kenapa mesti beliau? Karena yang paling banyak meninggalkan karya ilmiah adalah Raja Ali Haji. Dalam bentuk yang paling monumental, Gurindam 12. Dalam bentuk saja, Kamus Bahasa Melayu Bahasa Indonesia, filsafat, bahkan kajian-kajian keislaman, agama Islam, dalam satu hembusan nafasnya bisa dia bercerita tentang adat istiadat Melayu, tapi juga bercerita tentang Islam. Islam adalah Melayu, Melayu adalah Islam, Melayu tanpa Islam maka dihampa. Berapa banyak peradaban Melayu masa silam hilang ditelan masa. Istana-istana yang terbuat dari kayu lapuk, kemudian dipukul ombak, dihempas gelombang, hilang, musnah. Tapi ketika dalam bentuk tertulis 1808, 1873, hari ini 2016, tapi Gurindam 12 masih dibacakan di televisi, menjadi kontribusi. Oleh sebab itu ungkapan seorang sastrawan, bila engkau ingin hidup sepanjang masa, menulislah. Wahai anak-anak muda, wahai para pujangga, wahai para seniman, wahai para penulis Islam, menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ada ulama besar bernama Imam Ibnu Jarir At-Tabari? Bagaimana kita tahu bahwa ada seorang ahli hadis bersama Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari? Bagaimana kita tahu ada ulama ahli fikih bernama Muhammad bin Idris Al-Syafi'i? Dari mana kita tahu ada seorang ahli tasawuf bernama Abu Amin Al-Ghazali kalau bukan dari kitab-kitab mereka? Maka budayawan sekaligus agamawan, ulama Islam Melayu sudah meninggalkan. Untuk itu anak-anak umat Islam mesti cerdas. Ekonominya mapan, kekuasaan dalam genggaman tangannya, otaknya cerdas, meninggalkan kontribusi karya ilmiah dalam bentuk tertulis. Yang keempat, sampai hari ini pulau ini masih dikunjungi orang. Sampai hari ini masih terdengar suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti malam kita akan mendengar suara takbir dikumandangkan. Besok pagi matahari terbit, masih kita dengarkan suara takbir. Apa maknanya? Anak umat Islam harus terus mewarisi ajaran Islam. Nun jauh di sana, di Spanyol, Andalusia. Setelah benua Afrika, masuk ke Spanyol, Eropa. Masjid yang megah, mewah, cantik, indah. Tapi tidak lagi terdengar suara azan. Tempat imam mihrab, justru palang salib terbesar di Spanyol, menjadi katedral. Kita bangga masjid ini tetap besar. Apa maknanya? Mari kita sampaikan Islam kepada anak, kepada cucu. Karena na'uzbillah, na'uzbillah, na'uzbillah, summa na'uzbillah, bangunan yang besar ini bisa saja berubah menjadi yang tidak kita inginkan kalau tidak kita wariskan agama Islam ini kepada mereka. Pelajaran terakhir yang kelima, sesuai dengan yang saya janjikan, ada lima hikmah yang dapat kita petik bahwa melihat sejarah. Apa pentingnya sejarah? Bukankah sejarah masa lalu tidak akan dapat terulang kembali? Tapi dengan belajar masa lalu, kita bisa menapaki masa depan. Masa depan itu gelap. Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi besok pagi. Jangankan besok pagi, bagaimana kami akan pulang meninggalkan Pulau Penyengat ini pun kami tidak tahu. Segala kuasa di tangan Allah. Tapi dengan belajar pada masa lalu, kita perlu mengambil iktibar. Oleh sebab itu Imam At-Tabari menulis kitab Tarikh At-Tabari. Imam Abu Fida Ismail Ibn Kathir menulis kitab sejarah Al-Bidayah wa Nihayah. Maka mari kita belajar dari sejarah. Sejarah diambil dari kata syajarah, pokok kayu. Akarnya, batangnya, cabangnya, daunnya, rantingnya, pucuknya. Kita harus tahu jati diri anak Melayu, walaupun mungkin dia datang dari suku Jawa, suku Minangkabau, suku-suku yang lain, datang ke negeri ini di bawah naungan bumi lancang kuning, maka dia mesti tahu sejarah yang didirikan oleh bangsa-bangsa, umat-umat sebelum kita, itu bertahan dengan anak cucu yang memahami sejarah akar bangsanya. Orang yang memuliakan nenek moyangnya, memuliakan agamanya, adalah orang yang mengerti sejarah bahasanya, agamanya, dan bangsanya. Halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Celaka, orang yang celaka adalah orang yang tidak mengerti siapa jati dirinya. Mudah-mudahan lima hikmah yang singkat ini dapat kita ambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.